بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال الشيخ حفظه الله الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر قال وحديث إمامة جبريل وحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين حديث tentang جبريل mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua hari. جاء عن جماعة من الصحابة datang dari sekelompok sahabat radhiyallahu anhum, minhum Ibn Abbas wa Jabir wa huwa 'inda Abi Daud wa Tirmidzi. Yang ada di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmidzi. Wa nur ta'lif ala hadis raqam 83 3081 wa hadis raqam 44211 min musnad al-Imam Ahmad. Lihat ta'liq hadis nomor 3081 dan 11249 di dalam musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa min Allahi ma ja'a fi bayan, termasuk keterangan yang paling jelas tentang awqatis salawatil khams, yang menjelaskan menerangkan tentang waktu-waktu salat lima waktu salat fardu. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sahih Muslim. Hadis Abdullah bin Amr ibn Aas radhiyallahu anhuma fi sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, waqtu adh-dhuhri idza zalat asy-syams. Waktu zuhur itu apabila matahari tergelincir, matahari sudah condong ke barat. Apabila matahari sudah condong ke barat, gimana tanda-tandanya? Berdirilah di tengah, tengah terik matahari. Lihat ke bawah bayangan atau tancapkan kayu. Kalau bayangan sudah bergeser ke timur, berarti matahari sudah ke barat. Berarti sudah masuk waktu zuhur. Silakan adzan. Sama. Nah. Zahir hadis kan seperti itu. Idza zalatis syams. Apabila matahari sudah tergelincir condong ke barat, miring ke barat. Wa kana dhillu ar-rajuli ka tawlihi. Dan bayangan seseorang itu seperti panjangnya malam tahdur al-asr. Ini batas akhir. Mulai dari tergelincir matahari sampai bayangan benda sepanjang benda aslinya. Panjang benda aslinya. Atau malam tahdur al-asr. Mungkin kan dalam perjalanan, ya, dalam kondisi tertentu, nggak bisa dia memperhitungkan mana mau lihat mana. Tapi ketika dia yang jelas belum masuk waktu asar, tetap dia salat zuhur. Sampai di mana? Nah, misalnya baru pulang. Kemudian waktu asar. Wa waqtul asri malam tasfarr asy-syams. Malam tasfarr asy-syams. Yaitu selama matahari belum menguning. Menguning jam-jam 04:30, jam-jam 04 lewat. Mulai kan? Nah, mulai kuning. Biasanya kalau jam 3 lewat itu sampai jam 3:30 itu masih matahari masih putih cerah. Itu namanya matahari fil hajar. Setentang dada kita masih kan di atas kan. Nah, subhanallah. Di orang dulu kuat-kuat ya. Dalam keadaan matahari masih putih bersinar itu, dalam artian belum menguning itu, mereka para salafun salih radhiyallahu anhum, para sahabat bersama Rasulullah itu dia masih sempat menguliti masak daging unta. Matahari belum berubah. Bayangkan kuatnya mereka menguliti, motong. Kita ngos-ngosan, satu ekor kambing aja. Nah, gak tahu loh jamaah ini. Sendirian bisa gak ngeletekin. Jadi girbah loh. Sulit loh itu, berat loh itu. Di Yaman itu gak semua orang juga. Jadi kambing itu dikuliti, potong itu los, tinggal nanti dijahit. Jadi bisa untuk tempat air. Nah, kalau mereka zaman dulunya belum diharamkan khamr, tempat khamr masukkan anggur, masukkan kurma sudah pukul simpan. Jadi kurma. Jadi khamr. Tempat air minum segar. Nah, mereka enggak tahu dibikin jadi untuk kalau kita di Indonesia banyak jarang. Kadang dibikin jadi kerupuk ya. Kadang dibikin jadi anu wayang. Ya kan? Kalau di Yaman jadi tempat duduk. Nah, di tempat girbah. Nah, baik. Qala wa kana dhil syamsi inzil rajul ka tawlihi ma lam tasdur al 'asr wa waqtu al 'asr ma lam tasfar syams wa waqtu salatil maghrib. Adapun waktu salat maghrib artinya ini ketika bayangan sudah mulai berubah. Kalau tadi akhir waktu zuhur benda bayangan benda sepanjang benda aslinya. Nah, kalau waktu asr itu sampai ketika bayangan itu sudah mulai bertambah panjang kan ya kan? Tambah panjang kan? Nah, itu sampai matahari sebelum menguning. Itu batas akhir. Ya, lam ta'nan, malam tasfara syams itu batas akhir salat asar. Wa waqtu salatil maghrib malam yaghib asy-syafaq. Sedangkan waktu salat maghrib yaitu selama belum hilang syafaq, matahari masih langit barat, langit barat masih nampak lembayungnya, warna-warna lembayung. Tahu lembayung? Nah, warna-warna oranye, merah, nah itu lembayung namanya. Nah, itu masih ada, itu berarti masih kita sholat maghrib. Boleh, masih sholat maghrib. Wa waktu sholatil isya ila nisfil lailil asfar ila nisfil lailil awsat. Ini yang saya kena paham. Pembatasan waktunya kira-kira sampai mana. Kalau dalam sebagian fatwa, paling tidak itu sampai tengah malam, itu jam-jam 12, jam 11, itu sudah tidak ada waktu isya. Bukan fatwa yang lupa dari Syekh Utsaimin atau siapa, tapi yang lewat jam-jam 11 atau jam 12 itu sudah tidak ada waktu isya. Nah, nisfil lailil awsat, pertengahan malam. Nah, kalau misalnya dibagi berarti jam 12. Iya kan, tengah malam itu biasanya jam 12 kan. Nah, berarti sudah tidak ada waktu salat isya. Makanya kalau kecuali kalau ketiduran. Tapi jangan dibiasakan habis maghrib tidur. Itu tidak sunnah. Nah, bukan sunnah Nabi baca Quran. Yang punya anak mungkin ngajarin anaknya baca, nulis, yang punya adik ataupun kerjaan yang lain. Wa waktu salat subuh min thulu'il fajr. Sedangkan salat subuh itu dari terbitnya fajar. Fajar dimaksud di sini fajar shadiq. Fajar shadiq itu kalau terbiasa melihatnya itu sudah putih di ufuk timur. Ya, sudah mulai nampak terang. Jadi kadang-kadang kita sekarang ini sulitnya membedakan antara terang lampu dengan terangnya sinar matahari. Yang repot. Tapi kalau mau terbiasa mau apa, ya yang pas camping, nah itu dimanfaatkan. Nah di camping itu dimanfaatkan lihat ufuk sebelah timur. Lihat jam-jam berapa sekarang biasanya subuh. Lihat jam, lihat. Nah, atau misalnya dia bangun malam jam 2, jam 3, lihat. Ufuk itu, nah kalau dia fajar kadib, itu masih nah, terang sebentar. Tapi sebentar kemudian hilang. Nanti kalau dia sudah fajar kadib, fajar shadiq, melintang. Cerah putih. Nah, ini coba dilatih. Ya, kalau misalnya camping, nah itu dilatih. Lihat waktu senja. Waktu senja dilihat. Sunset. Wah, kalau apalagi di puncak gunung. Masya Allah. Yang biasa-biasa bikin baru lihat-lihat sunset matahari terbenam itu indah, masya Allah, subhanaka ma khalaqta hadza batilan. Betul, lihat betapa kecilnya kita dibandingkan keindahan Allah, keindahan alam, masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Indah, luar biasa sunset ya. Di foto itu yang ada fotografer Pak ahli, masya Allah, yang itu tahu ya, antum ya. Barakallahu fiikum. Ya, nah itu masya Allah, itu dilihat pas matahari les. Nah itu sudah mulai sebetulnya sebelum itu aro kadang-kadang ya bulatnya itu sudah mulai. Nah nanti begitu hilang itu sudah nampak merah. Nah dan nampak gelap seakan-akan ya ini malam lah sudah di daerah timur. Nah, itu sudah silakan adzan yang mau berbuka tafadhalu ala barakatillah. Nah itu waktu maghrib. Nah, kalau waktu yakni fajar seperti tadi. Jadi maksud di sini fajar shadiq. Malam tatlu'u syams, selama belum terbit matahari. Belum terbit matahari. Fa idza thala'atish syamsu fa'amsik fa'amsaka 'anish shalah. Fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan. Kalau sudah terbit matahari, muncul pleng keluar. Ya. Nah, biarkan dia keluar sampai setinggi kira-kira kalau kita jam-jam kita ini kemarin kita kan jam-jam 6, jam 6.15 itu sudah mulai dia keluar. Setinggi satu tombak itu sudah mulai waktu duha. Ya, apalagi kalau yang waktu itu kalau misalnya dia sejak ba'da subuh selesai sholat subuh berjamaah zikir sampai tatlu' syams sampai terbit matahari, kemudian ketika sudah keluar matahari dari terbitnya itu naik sedikit, kemudian dia sholat yang namanya apa, sholat sunnah syuruq. Tapi itu sebetulnya kata para ulama duha fi awalil waktu, itu sholat duha fi awalil waktu. Nah, yang afdal itu ketika yang disebutkan dalam riwayat yang lain khina tarmudul fisal, itu salatnya awabin. Salatnya awabin khina tarmudul fisal, ketika anak-anak unta kepanasan. Kapan? Lebih naik lagi. Mungkin jam-jam 7, setengah 7 lewat atau jam 7 itu sudah waktu-waktunya. Nah, salat duha akhir waktu ini pas. Wallah alam. Jangan apa ini dari sebagian fatwa para masyayikhnya ya. Nah, kalau dia duduk dari pagi, kemudian dia matahari keluar, ya terbit, lepas naik sedikit, dia sholat syuruq, itu adalah kata mereka duha di awalil waktu. Doa duha, sholat duha di awal waktunya. Yang saya tangkap yang afdal itu ketika yang disebutkan dalam hadis salatul awabin hina tarmudul fisal, salatnya orang-orang yang awab, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, orang-orang yang senantiasa rujuk kembali taat kepada Allah ketika anak-anak unta kepanasan waktu duha yang akhir. Setelah itu kalau dia mau sholat, sholat mutlak sampai matahari belum di atas kepala, masya Allah, luar biasa banyaknya. Apalagi siang ini full hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya, yang disunahkan itu untuk memperbanyak ibadah, tilawatul Quran, tasbih, tahmid, takbir, kemudian, nah, lagi sholat apa enam shadaqah. Baik, nah ini waktu sholat dan merupakan syarat sahnya sholat yang ke-7, dukhulul waqt. Dukhulul waqt, masuknya waktu. Nah, kalau mau nepatinya bawa jam, lihat di atas, hitung sendiri, ya, kebiasaan. Dua hari, Rasulullah dua hari didatangi Jibril. Coba lihat, atau sepekan, karena lihat jam segini matahari di atas, berarti tidak boleh sholat. Kecuali kalau dia baru masuk masjid, itu sholat zawatu asbab namanya. Nah, dan setelah matahari tergelincir sedikit, ya, itu sebelum masuknya betul-betul tergelincir zawal betul, itu futihat abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka, dan itu termasuk salah satu doa, waktu-waktu atau tempat-tempat doa dikabulkan. Betapa seringnya kita kehilangan waktu ini. Ya. Duhur itu kemana kita? Masih sibuk di belakang meja, di sawah, di ladang, ya, di kantor. Nah, Allahumma yassir. Baik. Ya, ini waktu-waktu sholat diperhatikan. Ingat, Allah tidak mengancam di dalam Al-Quran dalam masalah ibadah ini, melainkan orang-orang yang sholat, orang-orang. Nah, fawailul lil musallin. Nah, daripada kita kena ancaman, mendingan gak usah sholat. Sanuslihi safar. Qala wa ma adraka ma safar. Kemudian dalam ayat yang berikutnya apa? Ma lakum ma salakakum fi safar. Nah, kalau tidak sholat, masalakakum fi safar, qalu lam nakum minal musallin. Kalau tidak sholat, nah, masuk neraka sudah jelas. Pilih mana? Ya, daripada diancam, fawailul musallin, kan diancam kan? Ancam, masya Allah, celaka orang yang sholat. Padahal kalau dia baca lanjutannya masih selamat, dia jaga hati-hati dirinya. Apa? Alladzina hum an salatihim sahun, lalai dari salatnya. Lalai dari salatnya, bukan lalai di, bukan sahah di salat. Kalau sahah di salat, hatta Rasulullah sallallahu, sehingga apa? Disyariatkan sujud sah, sujud sahwi. Rangkul dia balik. Assalamualaikum. Ya, mana Ubay? Ubay bin Ka'ab. Ya, kelihatannya ada satu ayat yang lolos. Naam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gugur satu. Al-Qur'an turun enggak di beliau? Nah, rahmat bagi umatnya. Ya. Ya, bukan sebuah, nah, bagi beliau jelas bukan sebuah aib. Tapi bagi kita sebuah cacat. Kenapa? Karena dosa. Nah, ya, tidaklah seorang itu lupa dengan ilmunya, melainkan karena dosa yang dia perbuat. Nah, Rasulullah lupa kadang-kadang mana. Kelihatannya sudah selesai. Ya Rasulullah, apakah sholat di qasar? Enggak. Atau anda lupa? Enggak lupa. Masya Allah. Nah, bala ya Rasulullah, bahkan engkau lupa ya Rasulullah. Kita sholat dua rakaat, padahal waktu sholat itu sholat empat rakaat, entah asar atau zuhur. Para ulama beda. Ya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hatinya paling bersih sedunia. Nah, benar kata Zuliyadain. Nah, Rasulullah balik lagi. Ada sujud sahwi. Nah, lalai dari sholat, lalai dari waktunya, lalai dari rukunnya. Kalau orang itu betul-betul bertobat kepada Allah, taubat dan nasuha, minimalnya sholatnya baik. Minimalnya sholatnya baik. Hubungan antara dia dengan Allah terjaga. Dan itu akan menjadi tolak ukur yang lainnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya baik, yang lain terikut baik. Dan kalau dia tobatnya main-main, lihat sholatnya. Tidak dia jaga waktunya. Tidak dia jaga rukun-rukunnya. Tidak dia jaga sunnah-sunnah wajib-wajibnya. Sunnah-sunnahnya apalagi mukammilatnya. Nah, dia akan berusaha. Walaupun mungkin dia hanya bisa mengerjakan yang wajib. Tapi dia kalau dia betul-betul tobat, dia akan berusaha menambah. Minimal yang wajib itu sempurna. Baik, kita masuk ke dalam syartu at-tamin. Qauluhu, qala syahafidahullah, qauluhu rahimahullah, asyartu at-tamin, syarat yang ke-8. Istiqbalul qiblah, menghadap qiblat. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kami telah melihat bolak baliknya wajahmu melihat ke langit. Nah, siapa yang dilihat beliau sallallahu alaihi wasallam ke langit? Yang diinginkan beliau. Kalau Allah ada di mana-mana, enggak perlu Rasulullah cari lihat ke langit. Iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi Allah sudah menyebutkan, Rasulullah menjawab ketika ditanya, "Aina Allah?" "Allahu fis sama." Allah di langit. Di langit bukan berarti Allah dikepung. Tidak ada yang bisa membatasi Allah, baik ruang maupun waktu. Tidak bisa membatasi Allah. Diprediksi kapan Allah itu ada, tidak ada, tidak bisa. Kapan Allah itu berakhir? Ruang juga tidak bisa diprediksi di mana Allah itu dikepung di atas. Kalau di langit berarti Allah itu dikepung, dilingkupi. Di atas ars berarti pinggir-pinggir ars, punggungnya, nah subhanallah. Orang-orang yang rusak hatinya dengan filsafat, ya, dikotori hatinya, dirusak fitrahnya, spontan itu akan terpetik. Coba lihat, nah, orang-orang Arab dahulu. Ya, kenapa Allah pilih Islam di tanah Arab? Karena orang-orangnya jauh dari filsafat. Ya, filsafat Hindi, filsafat Persia, Romawi, Mesir, betul-betul terjaga mereka dengan Sahara. Ya, mereka lihat gunung-gunung batu, unta, pohon-pohon kurma, ya, bidara, sidr, subhanallah. Nah, hingga ketika dihadap fitrah mereka masih bersih. Dihadapkan dengan kenyataan logika sederhana di hadapan mereka, kada qalbi an yathir, hampir-hampir jantungku lepas mendengarkan ayat, satu ayat, dua ayat. Tapi coba lihat para ahli filsafat, ya, orang-orang yang sudah diracuni fitrahnya dengan filsafat India, Persia, Romawi, Mesir, Cina, naudzubillah. Bangga dengan filsafat tersebut. Padahal kalau orang-orang Arab dahulu itu mau, orang-orang Quraisy terutama, ya, itu kalau mau membahas satu perkara itu bisa berjilid-jilid. Nah, mereka menguasai, bisa menerangkan satu masalah, satu benda dengan beberapa kalimat. Pedang misalnya, kita katakan pedang, mereka bahasanya saif. Itu antum bisa, mereka bisa menggambarkan beratusan nama. Menyebutkan beberapa nama, ada anak lupa. Disebutkan dalam sebagian apa? buku lugah atau apa. Kalau apa misalnya Al-Rafi, sekian namanya. Pedang, sekian namanya. Kuda, sekian namanya. Menunjukkan kekayaan mereka. Kalau mereka mau membahas sesuatu, luar biasa dalamnya. Makanya Al-Quran itu, ketika orang yang tidak paham dengan Al-Quran dan busuk hatinya terhadap Al-Quran, itu mengira para ulama menafsirkan itu berbeda-beda. Padahal perbedaan itu perbedaan yang sifatnya variatif. Karena kaya bahasanya. Kira berbeda dengan misalnya Ibnu Katsir, nanti dengan Al-Baghawi, dengan Islam, dengan At-Tabari atau yang dahulunya, atau dengan Al-Qurtubi. Padahal tidak. Cuma beda cara penyampaian atau cara pengungkapan. Ya, seperti kita bilang, ini apa ini? Songkok, ya. Kita ada yang bilang koplo, ada yang bilang kopiah, ada yang bilang kolansua. Apa bedanya? Gak ada kan? Seperti itu. Mereka mengatakan hidinah siratul mustaqim, siratul mustaqim Al-Quran. Yang lain mengatakan siratul mustaqim Abu Bakar Siddiq. Yang lain mengatakan siratul mustaqim Umar bin Khattab. Gak salah. Siratul mustaqim tarifatul Quran. Isi Al-Quran mengajarkan siratul mustaqim. Mau contoh konkret? Itu Abu Bakar. Paham kan? Ya seperti itu Al-Quran. Mereka menjelaskan tafsir itu. Nah. Kalau mau contoh konkret, mau cari surga, nah. Mau seperti apa? Nih, mereka mengatakan siratul mustaqim, jalan Abu Bakar, memang jalan Abu Bakar. Lihat bagaimana beliau. Jalannya Umar, memang seperti apa Umar? Nah. Contoh konkretnya. Baik. Fala falan waliyannaka qiblatan tardaha, pasti kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridai. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, palingkan wajahmu ke arah masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan dimanapun kamu berada, palingkan wajahmu ke arahnya ketika salat. Nah. Panjang baca. Terus lanjut besok. Masih baik baca ya. Yusyaratu fi adai salawati an takuna ila jihatil qiblah. Disyaratkan ketika ada salawat, menunaikan salat-salat itu, lima waktu itu, an takuna ila jihatil qiblah, ke arah kiblat. Nah sekarang kita ini, subhanallah, entah dari mana modelnya apa, enggak nyambung ya. Gimana orang itu mengukur menganyapkan Ka'bah itu pas di dalam ke matahari di atas Ka'bah. Sekarang ini matahari di atas Ka'bah kalau siang hari. Iya enggak? Matahari itu berjalan dan bumi itu apa, mereka berjalannya tempatnya itu bergeser kan matahari. Jadi gimana caranya sehingga ketika matahari di atas itu bisa bertepatan dilihat. Nah, yang sudah ada ya, betulnya sudah. Nah, jangan takaluh, Allah alam ya. Kalau misalnya bisa direntang, padahal dulu kita SD belajar itu ya, cara menentukan jarak tempat dengan, iya, pernah belajar dapat. Masih ingat nanti? Nggak lupa ya? Apalagi anak. Padahal dulu Masya Allah nilai 9 8 ini. Tapi lupa Masya Allah. Pelajaran SD ya? Mana SD itu dapat? Jadi ngukur dengan ilmu apa? Busur, dengan derajat, dengan alat, nyari letak daerah kota mana ya? Nah, arahnya ke dimana letaknya, derajatnya. Baik, malah kulihal yang penting nanti menghadap kiblat. Baik, antakuna ila jihatil kiblah wahiyal Ka'bah al-musyarrafah, yaitu Ka'bah yang dimuliakan. Fa'inkana fi hadar, kalau dia dalam keadaan bermukim, Artinya dia tidak sedang safar. Au kana ladaihi man yukhbiru, atau di dekat dia ada orang yang menyampaikan kepada dia bijihatil qiblah, tentang arah kiblat. Wajib alaihi su'alu an jihatiha, dia wajib untuk menanyai tentang arahnya. Kita enggak pernah lihat bintang ya. Bintang itu ada yang bintang seperti cindukan. Tahu? Pernah lihat kalau di Yaman itu mudah sekali masyaallah. Itu ada bintang yang kayak martil ya. Itu salah satunya menunjuk ke Ka'bah. Salah satunya menunjuk ke Ka'bah. Kalau kita di Yaman dulu di selatan jadi mudah. Yaman kan di selatan Mekah ya, selatan Ka'bah. Jadi ketika kita melihat malam yang cerah itu, apalagi pas Ramadan, kalau pas Ramadan itu pasti muncul dua-dua, bintang palu ini, martil, sama bintang kalajengking, Scorpio. Masya Allah. Nah itu lihat salah satu sudutnya ya, yang di sisi luar. Kalau kan gini kan, nah jawaban dagangnya di sebelah sini kan. Nah ini yang di sininya nih, yang ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Nah, perhatikan seperti itu. Entah kalau nama seperti yang lain apa yang pernah di sana pernah lihat apa enggak. Tapi anak melihat. Jadi kiblat arah masjid kita itu, Masjid Syekh Mukbil rahimahullah, itu arahnya ke kiblat tepatnya. Biasanya kalau apa namanya itu arah itu mirip ya, artinya memang dia memang bintang kan selalu menunjuk ke arah utara. Bintang ini kalau kita di selatan kan pas. Nah, bintang itu dari selatan itu dia memang menunjuk ke arah utara, sisinya itu ya, itu memang menunjuk ke arah utara. Qadarullah masyaallah itu pas di itu menunjuk ke arah Ka'bah. Ke arah kiblat. Itu menurut perkiraan anak ibu. Ya, kalau di Indonesia jarang-jarang kelihatan yang muncul. Jarang-jarang kelihatan yang muncul. Ya. Kalau bintang Scorpion, ada yang pernah lihat? Ini orang Indonesia tahu horoskop, ya, tapi ahlinya horoskop, tapi nggak tahu bintang Scorpion pernah lihat apa enggak. Baik, kalau walayajuzulahu an yusalli bijtihadin minhu, tidak boleh dia bertanya ni salat dengan ijtihad dari dia. Dia harus tanya orang yang tahu arah kiblat. Waladaihi man yukhbiru, sementara di dekat dia ada orangnya yang ahli yang bisa menerangkan, oh kamu salah, kok kiblatnya ke sana atau ke sana. Fa in shalla wa kana ila ghairi jihatil qiblah, kalau dia salat juga tetapi tidak menghadap kiblat, wajib alaihi al i'adah, wajib dia ulang, wajib dia ulang. Itu kalau dia hadar, tidak bepergian, tidak dalam perjalanan, singgah di satu tempat. Sehingga di satu tempat berarti kan dia tidak safar kan. Nah di sana ada orang yang mungkin dia tanya, Pak saya mau sholat, kiblatnya kemana? Nah atau kalau misalnya kita mampir itu kan biasanya ada kiblat di sana. Nah amma in kana fi safarin fa innahu yajtahidu fi ma'rifati jihatiha, kalau dia di dalam safar, kalau dia dalam safar dia harus berusaha berijtihad mencari mana arah kiblat. Nah, harus berjuang. Biasanya kalau kita di arah barat, prediksikan kalau kereta api, nah, mau ke Jakarta, biasanya ke arah barat. Lihat mana. Berdulah ke arah barat. Nah, sholat di atas kereta api. Nah, perhatikan kalau sholat di atas kereta api duduk itu, ya, nah, Allahu Akbar. Tidak perlu kalau misalnya ruku, cukup begini. Nanti sujudnya lebih rendah sedikit. Enggak perlu sampai begini. Ya, enggak boleh, enggak perlu sampai seperti itu. Cukup Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Selesai. Enggak harus tandanya dia harus dia sujud. Ini faedah kemarin di Darul Rahmah Syekh disebutkan oleh itu. Dan nah. Kenapa lupa ke Syekh Usama atau Syekh Allah apa Muhammad Walid kemarin. Nah. Saya juga takbir ya. Nah. Ala fa in shalla wa tabayyana anna shalata ila ghairi jihatil qiblah fa inna shalatahu sahihah. Kalau dia salat dan ternyata jelas salatnya terbukti salatnya tidak ke arah kiblat, maka salatnya sah. Salatnya sah. Dasarnya adalah firman Allah, qul ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Artinya kita nah ingat yang dia sebutkan oleh beliau, fa innahu yajtahid. Dia sudah berusaha sungguh-sungguh tapi nah tidak dapat. Artinya sudah berjuang maksimal, berusaha maksimal. Itulah bentuk fa ittaqullah mastata'na. Qadral istita'ah, istita'ah. Ini pelaksanaan dari firman Allah, fattaqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya. Apa yang ijtihad untuk bertakwa. Ya. Kalau ternyata misalnya seperti ini, keliru, Allah sudah. Yang penting sudah berjuang. Nah, sudah berusaha atau jangan diartikan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Dan kita belum berjuang maksimal, sudah merasa berhasil, sudah merasa di nah, sudah melakukan. Nah, ini yang sering penyakit yang seperti ini, ya. Nah, berjuang dulu, bersungguh-sungguh, maksimalkan. Bismillah, tawakal Allah. Nah, betul-betul lengkapi dah. Sama, betul-betul diupayakan tidak ada lagi celah. Ini hal satu pasti di situ, ya. Nah, kalau misalnya terjadi misalnya seperti ini, nah, dalam hal ini, salatnya tetap sah. Nah, salatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok tentang musafir yang salat sunnah. Ini tadi terkait dengan yang salat fardu. Kalau dia tidak bisa turun, ya, ijtihad. Nah, ila